Hadirin, jangan merasa aman dalam berbuat dosa, karena setiap saat kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang luput dari pengawasan Allah, yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada. Semuanya disaksikan dan semuanya tercatat. Semuanya ada balasannya.